بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Tapi sebelumnya mudzakarah dengan Banin. Ubaidullah indak. Hadith laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Hadith man wa man akhraja. Ahsanta. Hadith Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, akhrajahu Abu Dawud Tirmidhi. Abdurrahman, apa artinya? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan dari orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak merahmati, menyayangi yang lebih kecil. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan mengetahui hak dan kemuliaan orang besar. Itu menghormati orang besar. Dan perhatikan semuanya Banin, hadis ini harus kita amalkan. Ya. Ke yang besar harus menghormati dan ke yang kecil harus menyayangi. Adin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu shaghir 'ala al-kabir. Wal mashi al-qa'id wal qalil al-kathir. Hadis man wa man akhraja. Hadis Abi Hurairah akhrajahu. Hasan, Bukhari wa Muslim. Fauzan, apa artinya? Yusallimu shaghir 'ala al-kabir. Yusallimu shaghir 'ala al-kabir, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Wal mashi al-qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalil wal kathir, al qalil sedikit, yang sedikit kepada yang banyak. Dan sebagai riwayat, wal raqib al mashi, dan yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Ini pun harus diperhatikan Banin semuanya. Kalau berjumpa dengan yang lebih tua, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Siapa saja. Bukan hanya dengan ikhwan-ikhwan di pondok ya. Pada siapa saja yang kita jumpai, nah kita ketahui dari kalangan muslimin, maka kita mengucapkan salam. Ubaidur Rahman, sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau kita datang ke rumah orang lain, kewajiban kita adalah sebelum masuk meminta izin dan mengucapkan salam. Wa tusallimu ala. Ahsanta. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Abdurrahman terjemahkan. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Nah, perhatikan Bani, ini juga adab ketika kita masuk rumah, rumah orang lain ketika bertamu atau hendak berkunjung. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah selain rumah kalian. Hatta tasta'nisu. Hatta tasta'dinu. Sampai kalian minta izin. Wa tusallimu ala ahliha. Dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Dan kalau diizinkan, baru kita masuk. Dan kalau tidak diizinkan, maka kita wajib kembali. Dan meminta izin itu 3 kali. Kita minta izin dan dari zaman dahulu dengan mengetuk pintu. Ketuk pintu dan mengucapkan salam. Dan batasannya 3 kali. Kata Nabi, al-isti'dan 3. Fa'in udina wa illa farji. Fa'in udina lak fa'illa farji. Meminta izin itu tidak 3 kali. Kalau diizinkan, maka masuk, dan kalau tidak maka wajib kembali setelah 3 kali minta izin. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, jangan terus diketuk sampai orangnya keluar, tapi 3 kali. Siapa yang belum bertanya? Sudah semua ya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Qala al-Imam Muslimun rahimahullahu taala, حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي سهيل أبي صالح أبوه أبو صالح السمان اسمه دكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال جاء الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتمو قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yata'adhamu ahaduna an yatakallam bih, sesuatu yang seseorang tidak mampu dengan besar perkara tersebut untuk mengatakannya. Dan ini maksud bersebutlah waswas syaitan. Sebenarnya nanti akan dilalui di riwayat-riwayat setelahnya. Datang syaitan kepada sebagian kita dan syaitan bisikan bisikannya, man khalaqa kada wa man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, man khalaqa sama wa man khalaqa al-ard, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, tahada al-khalqu khalaqahullah, ini ciptaan Allah yang menciptakannya, faman khalaqa Allah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah. Ini sesuatu yang terkadang terjadi pada jiwa seseorang. Sampai para sahabat terjadi pada sebagian mereka hal tersebut. Pertanyaan yang akhirnya, ujungnya kata, siapa yang menciptakan Allah? Dalam langkah merusak keimanan hamba tersebut. Maka Nabi ketika mendapatkan lafaz seperti itu, beliau berkata, waqad wajadtumu, apakah kalian telah mendapatkannya? Itu dapat bisikan seperti kepada kalian dan kalian menolaknya dan tidak mau untuk mengucapkannya. Karena sesuatu yang mungkar. Pertanyaan mungkar. Qalu na'am. Maka kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, kami telah mendapatkannya dan kami merasa berat dan tidak bisa untuk mengucapkannya. Qala, maka Nabi mengatakan, daka sharihul iman. Itu adalah sharihul iman. Keimanan yang jelas yang ada pada seorang hamba. Maknanya, ketika dia beriman, dia tahu ini waswas syaitan yang harus ditolak. Dan dia kita lalui di islahnya, kata idza wajadtumu fasta'in billah. Kalau kalian mendapatkan waswas seperti itu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu gangguan dari syaitan. Wal yantahi, kemudian berhenti. Jangan dilanjutkan waswas tersebut. Dan ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat, terutama bagi orang yang ditimpa dengan penyakit waswas, keraguan-raguan. Dan ini menimpa sebagian orang. Sampai kita terkadang mendapatkan orang misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang lain Allahu Akbar langsung sedekap, baca istiftah ini ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga ketika buang air kecil, dia sudah beristinja, bersuci, tapi ragu-ragu, terus bersuci, sampai sebagian orang diperas, katanya supaya yakin bahwasanya sudah keluar semua air seni atau kencing yang dia keluarkan tersebut. Dan sebabnya dikarenakan was-was. Sampai ketika keluar dari kamar mandi pun dia ragu-ragu. Tadi keluar enggak? Maksudnya setelah kencing ada yang keluar? Tidak. Itu semua was-was dari syaitan. Bahkan dalam sholat, sudah kita ketahui bersama. Dalam keadaan sholat, syaitan tetap mengganggu kita. Sampai mengatakan udkur kada. Lima lam yadkur. Ingat ini, ingat itu. Perkara-perkara yang tadinya sebelum sholat dia tidak mengingatnya. Perhatikan semuanya. Itu adalah gangguan syaitan. Khanjar. Maka wajib bagi kita ketika kita mendapat seperti itu untuk beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tidak bisa dihadapi seperti menghadapi manusia yang bisa kita lihat. Menghadapi syaitan hanya satu cara. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Memohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sejuga ketika mendapat waswas, kata Nabi, fasta'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian tahikan berhenti dari waswas tersebut. Obat waswas itu dengan mengabaikannya. Jangan diikuti waswasnya. Kemudian setelahnya qala rahmatullah haddatsan Muhammad Bashar wa Bundar qala haddatsan Ibn Abi Adi an Syu'bah. Kala Syu'bah Habib Syu'bah Ibn Man. Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam. Coba Yahya, kalau Syu'bah, kalau salat, berdiri salat seperti apa? Seperti tiang. Kalau tiang bagaimana? Bisa goyang-goyang, tengok-tengok? Tidak bisa ya. Jadi kalau salat tidak boleh tengok-tengok. Ya, kalau salat harus khusyuk, tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh tengok-tengok. طيب قال ها وحدثني محمد بن عمر ابن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن لزيق قيله من الأعمش أنا بصلي النبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا علي بن عشام عن سعير بن الخمس عن مغيرة بن إبراهيم الألقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان dari ألقمة ألقمة بن قيس dari عبد الله dari عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau mengatakan Nabi ditanya tentang waswasa, katanya bagaimana seseorang ketika ditimpa waswasa itu syaitan membisikkan sesuatu kepadanya. Maka dia mengatakan, tilka mahdul iman. Itu adalah katanya mahdul iman. Murni keimanan seorang hamba. Mananya ketika dia menolak was-was tersebut. Dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabaikan was-was tersebut. Itu mahdul iman. Itu mahdul al-iman. Itu murni keimanan seorang hamba. Sekali lagi, yang namanya khatarat. Lintasan-lintasan di pikiran kita itu bukan di tangan kita. Bukan dengan itu di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Dan seandainya syaitan datang melakukan waswasa, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berarti tidak mengikuti waswas syaitan. Dan orang yang melakukan seperti ini kata Nabi, tilka mahdhul iman. Itu merupakan mahdhul iman. Murni keimanan seorang hamba. Itu tidak peduli dengan waswasa. Dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Kemudian hadis berikutnya lebih jelas lagi, qala hadatsana Harun bin Ma'ruf wa Muhammad bin Abbad wa lafdhu li Harun qala hadatsana Sufyan an Hisham an Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nas yatasaalun hatta yuqal hadha khalaqallah hadha khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dhalika syai'an falyaqul aamantu billah. Qala wa hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Nadhr qala hadatsana Abu Sa'id al-Mu'addib an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad anna Rasulullah sami'a yaqul ataqal ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqas sama man khalaqal ard fayaqul Allah thumma dzakara bimithli wa zada wa rusuli aamantu billahi wa rusuli. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا يعقوب قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أمي ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله waliyantahi. Berapa riwayat selamat setelahnya juga sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaalun. Karena orang-orang terus saling bertanya atau datang bisikan kepada hatinya. Hatta yuqal sampai dikatakan hada khalaqallahu al-khalqa. Faman khalaqallah? Kata ini, Allah pencipta semua makhluk. Faman khalaqallah? Kalau begitu siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Keriwayat setelahnya, syaitan datang kepada seorang dan mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Tanya dia bisa menjawab. Siapa yang menciptakan bumi? Tanya dia bisa menjawab. Itu Allah. Kemudian digiring sampai dia ditanya. Katanya, faman khalaqallah? Kalau begitu siapa yang menciptakan? Allah. Maka Nabi bisa mengatakan jika terjadi seperti itu, faida balagha dalik falyasta'id billah walyantahi. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhentilah. Dan riwayat yang pertama adalah dia mengatakan amantu billah. Dan riwayat wa rusuli. Amantu billah wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Itunya faida yang sangat agung. Kita tidak boleh mengikuti waswas syaitan. Wajib bagi kita untuk mengikuti ilmu. Mengikuti ilmu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa dengan sebaik-baiknya. Tidak mengikuti waswas syaitan. Dan faedah yang sangat besar jika terjadi hal tersebut. Ini bukan sesuatu yang mustahil karena perkara ini terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Syaitan datang dan mengatakan siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan ini dan itu. Kemudian ujungnya digiring, faman khalaqallah. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka kata Nabi, kalau terjadi seperti itu, faqul amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian fasta'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waliantahi. Kemudian berhenti. Jangan melanjutkan was-wasnya. Atau mengikuti was-wasnya. Juga dorong bagi kita. Agar kita disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Tidak disibukkan dengan was-was. Suatu yang tidak bermanfaat atau yang merupakan bisikan syaitan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.